Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Ahadits Shomad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih dalam pembahasan bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan larangan menghambur-hamburkan harta, menyanyiakan harta yang mana itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada hamba-hambanya, baik itu banyak maupun itu sedikit, semua itu adalah titipan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dilarang untuk membelanjakannya di jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena idha'atul mal nam itu termasuk salah satu dari tiga perkara yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Qila wa qal wa kathratus su'al wa idha'atul mal, menyanyiakan harta, dan idha'atul mal, menyanyiakan harta, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syarih rahimahullahu taala kemarin, yaitu dengan bentuk bisa membelanjakannya pada perkara-perkara yang haram, dia gunakan pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membeli haram, barang-barang yang haram, atau dia membelanjakannya, menyumbangkan hartanya untuk perkara-perkara kemaksiatan. Atau yang kedua, dia membelanjakan hartanya dengan cara menghambur-hamburkan pada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ini juga termasuk dari idha'atul mal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan hadis yang kedua dari bab ini, yaitu hadis yang 443. Qala al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi azza wa jal wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Qala fi ghairi israfin wala taqtir. Hadis yang kedua dari bab ini beliau bawakan dari sahabat yang mulia Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi azza wa jal, di dalam penafsiran beliau terhadap firman Allah taala yang ada di dalam surat Saba ayat yang ke-39, Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Dan perkara apa saja yang kalian infakkan, yang kalian belanjakan, min syai'in, dari sesuatu pun, fa huwa yukhlifu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya, akan memberikan gantinya di dunia ini dengan ganti, dan di akhirat dengan pahala dan ganjaran. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik zat yang memberikan rezeki. Qala, berkata Ibnu Abbas di dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, fi ghairi israfin wala taktir, maksudnya adalah dengan tanpa berlebih-lebihan, wala taktirin, dan juga tanpa memiliki sifat kikir atau pelit. Apa maksudnya? Maka nafi ghairi israfin wala taktir fahuwa yukhlifu. Ketika seorang hamba dia menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya harta yang dia keluarkan ini akan diganti, akan diberikan ganti. Dia mengeluarkan 10 ribu, ada akan diganti dengan yang semisalnya. dia mengeluarkan naam 1 juta, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dengan yang semisalnya. Tapi siapa yang diganti? Kata sahabat Abdullah bin Abbas, fi ghairi israfin wala taktir, yang mana dia menginfakkannya itu adalah pada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninfakkan dengan tanpa israf, tidak berlebih-lebihan, dia sesuai dengan kadarnya. Misalnya dia memberikan nafkah, memberikan naam infak kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti istrinya, keluarganya, anak-anaknya, sesuai dengan kebutuhannya, dipenuhi kebutuhannya tanpa berlebih-lebihan. Misalnya 1 bulan kebutuhannya 3 juta, itu yang dia penuhi, tidak melebih-lebihi. Misalnya kebutuhannya 3 juta, dia lebihi menjadi 10 juta atau 50 juta sehingga naam digunakan pada perkara-perkara yang tidak selayaknya untuk digunakan. Jatuh terhadap naam israf. Wala taktirin, dan juga dia tidak pelit atau kikir. Naam menahan hartanya sehingga dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Inilah orang yang diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hartanya itu akan diganti, akan diberikan khalafan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, dan apa saja dari sesuatu pun yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantinya ketika di dunia, dan Allah akan memberikan ganjaran ketika di akhirat. Bagi siapa ini? Bagi siapa saja yang menginfakannya tadi dengan syarat apa? Kata Abdullah ibn Abbas, tanpa israf dan tanpa takdir, tanpa berlebih-lebihan, dan juga tanpa adanya sifat kikir atau pelit, ayam menahan hartanya sehingga dia tidak mau berinfak. Ini penafsiran dari ayat yang dibawakan oleh Malik rahimahullahu ta'ala. Karena apa? Namanya berinfak, namanya bersodakoh, membelanjakan harta yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, diridai Allah Subhanahu wa ta'ala, ini harus wasatan, harus tengah-tengah, sesuai dengan kadarnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, naam walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara sifat mereka ketika mereka berinfak itu lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, wa lam yaqturu, dan mereka juga tidak pelit atau kikir, wa kana baina dzalika qawama, dan mereka menempuh jalan yang pertengahan di antara keduanya. Nah, kita baca, kita ambil penjelasan Asy'ari. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala fi tafsiri hadhihi al-ayah wa qawluhu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, ay mahma anfaqtum min syai'in fi ma amarakum bihi wa abahahu lakum fa huwa yukhlifuhu 'alaikum fid dunya bil badal wa fil akhirati bil jazaa'i wath-thawab. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam menafsirkan ayat ini, ayat yang ke-39 dari surat Saba, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, dan apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu pun maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah mahma anfaqtum min syai'in, maka betapapun harta atau sesuatu yang kalian infakkan, yang kalian keluarkan, yang kalian belanjakan pada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa abahahu lakum, atau yang itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan untuk perkara-perkara ketaatan. Misalnya Allah memerintahkan untuk bertaun di dalam masalah jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, anjuran untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini diperintahkan. Ketika seseorang mengeluarkan harta di jalan jihad tersebut, maka ini masuk di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa bahahu lakum, atau yang itu diizinkan. Naam, dibolehkan. Dibolehkan untuk menyenangkan keluarganya, membelikan sesuatu yang di situ bisa digunakan oleh keluarganya dari pakaian atau makanan atau tempat tinggal. Ini termasuk perkara-perkara yang mubah. Fahuwa yukhlifuhu alaikum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya untuk kalian fid dunya bil badal, di dunia ini dengan ganti. Ganti yang semisal. Naam, bisa Allah ganti pada waktu yang berikutnya atau waktu yang tidak dia sangka-sangka. Wa fil akhirati bil jazaa'i wasawab, dan ketika di akhirat kelak dia akan mendapatkan pahala dan ganjaran atas infak atau sedekah yang dia keluarkan ketika di dunia. Ini maksud ayat tersebut, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, ini sebagai pelengkap dari tafsir yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, siapa yang mereka akan mendapatkan ganti, siapa yang mereka akan mendapatkan pahala yang berinfak ketika tidak berlebih-lebihan dan juga tidak memiliki sifat kikir atau pelit, dan juga dia nam diinfakkan tersebut di jalan yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama sabata fil hadisi yaqulullahu taala anfik alaik, dan juga sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaqulullahu taala, Allah taala berfirman, anfik alaik, berinfaklah, aku akan berinfak untukmu. Apa maksudnya berinfak? Ya, Allah akan memberikan ganti. Keluarkanlah jalan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan gantinya. Wa fil hadits anna malakaini yasihani kullu yaumin yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumsikan talafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Dan juga sebagaimana yang ada di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan anna malakaini yasihani kullayaum, bahwasanya ada dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang keduanya selalu menyeru di setiap harinya. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, ketika matahari terbit setiap harinya, dua malaikat tersebut selalu menyeru dengan doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ahaduhuma, yang mana salah satu dari kedua malaikat tersebut berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, naam, berikanlah talaf, kehancuran, kebinasaan bagi orang-orang yang menahan hartanya, dia tidak mau berinfak. Dia karena apa? Karena pelit, karena kikir. Padahal dia apa? Dia mampu, dia memiliki kelebihan harta, memiliki kecukupan. Allah titipkan harta yang banyak kepada dirinya, akan tapi dia tidak mau berinfak sedikit pun. Naam, bahkan kepada orang yang di bawah tanggung jawabnya pun dia mungkin sangat pelit, terlebih kepada orang lain yang membutuhkan, dari fakir miskin, karib kerabat, yatim piatu atau yang semisalnya, maka dia akan mendapatkan doa dari malaikat tersebut, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, berilah kehancuran, berilah kebinasaan, bisa dihilangkan hartanya atau dihilangkan barokah yang ada dari harta yang dia miliki. Ini akan diberikan kepada mereka orang-orang al-mumsikun, orang-orang yang menahan hartanya. Wa yaqulul akharu Allahumma a'ti munfiqan khalafa, dan malaikat yang kedua yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari dia menyeru, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, Allahumma a'ti, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya. Nah, siapa mereka? orang-orang yang menginfakkan hartanya dengan cara yang baik tentunya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia punya harta sedikit atau banyak, dia sedekahkan sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya, sesuai dengan enam kesanggupan yang ada pada dirinya tentunya. Dia mendapatkan kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dia juga mendapatkan kebaikan dari doa malaikat ini, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda di dalam hadis yang lain menjelaskan tentang keutamaan infak, anfik Bilal wala takhsha min dil arsy iqlala. Berinfaklah engkau wahai Bilal, wala takhsha min dil arsy iqlala, dan janganlah engkau memiliki rasa khawatir atau rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala akan rasa kekurangan, rasa kurang. Tidak. Nah, kalau dihitung secara nominal, secara angka, mungkin hartanya memang berkurang. Dia punya 100 ribu, diinfakkan 10 ribu, berkurang menjadi 90 ribu. Ini secara hitungannya. Akan tapi itu tidak perlu dikhawatirkan, karena apa? Nabi SAW berpesan, wala taksha min dil arsy iqlala, dan jangan engkau khawatirkan kekurangan tersebut dari zat yang memiliki arsy, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah zat yang maha kaya, yang maha sebaik-baiknya memberikan rezeki, akan memberikan ganti kepada orang yang berinfak dengan ikhlas tentunya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sa'd rahimahullahu taala fi hadhihi al-ayah, wa ma anfaqtum min syai'in nafaqatan wajibah aw mustahabbah ala qaribin aw jarin aw miskinin aw yatim aw ghairi dhalika fa huwa ta'ala yukhlifuhu, fala tatawahhamu anna al-infaq mimma yunfiqur rizqa mimma yunqisur rizqa bal wa'ada bil khalafi lil munfiq. Demikian pula penjelasan dari ulama ahli tafsir yang lain tentang ayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam babnya tadi, adalah tafsiran dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau ketika menafsirkan ayat ini, wa ma anfaqtum min syai'in, dan apabila kalian menginfakkan harta kalian nafaqatan wajibah, baik itu infak yang sifatnya wajib kepada orang yang ada di bawah tanggung jawabnya, seperti keluarganya, istri dan anak-anaknya, ini wajib. Au mustahabbah, atau infak yang sifatnya sunnah, membantu fakir miskin, membantu tetangganya, anak yatim piatu atau janda, ala qaribin au jarin au miskinin au yatim, kepada orang yang dekat, tetangga orang miskin atau orang yatim atau yang semisalnya, fahuwa ta'ala yukhlifuh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikannya, menggantikan harta yang telah dia keluarkan ketika di dunia ini. Qala fala tatawahhamu annal infaqa mimma yunqisur rizqa. Maka kata Sa'di rahimahullah, maka jangan kalian memiliki pemahaman bahwasannya infak itu bisa mengurangi rizki. Mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala ini yang menyebabkan harta kita menjadi berkurang. Tidak. Bal wa'ada bil khalafi lil munfiq. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan janji, menjanjikan kepada hamba-hambanya dengan al-khalaf, dengan suatu ganti ketika di dunia, naam, kepada orang yang berinfak. Alladzi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, yang mana Allah adalah zat yang membentangkan rizki kepada orang-orang yang dikehendaki dan Allah takdirkan untuknya, wa huwa khairur raziqin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah naam sebaik-baik yang memberikan rizki kepada manusia. Jadi jangan khawatir, Jangan takut hartanya akan berkurang. Jangan takut akan menjadi miskin ketika dia berinfak, ketika dia membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu nafkah yang wajibah, sedekah yang wajibah atau sedekah yang mustahabbah. Qala fatlubur rizqa minhu was'au fil asbab allati amarakum biha. Maka carilah rizki dari Allah Subhanahu wa taala dan berusahalah kalian di dalam meraih sebab-sebab atau menjalankan sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari rezeki. Naam, diperintahkan maksudnya yang diizinkan di dalam syariat mencari rezeki dengan cara-cara yang halal, dengan cara-cara yang tidak mengandung keharaman atau mengandung syubhat. Naam, dan ketika dia telah mendapatkan rezeki tersebut, mendapatkan harta baik banyak maupun sedikit yang hakikatnya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang kedua, hendaknya dia juga harus memperhatikan di manakah dia mengeluarkan dan membelanjakan hartanya tersebut. Nah, karena apa? Tidaklah akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat kelak kecuali dia akan dimintai dua pertanyaan, dimintai pertanggungjawaban tentang dua perkara yang berkaitan dengan hartanya. Min aina akhadah, dari mana dia mendapatkannya, dari mana dia mencarinya, apakah dari perkara yang halal atau perkara yang haram, wa min wa fi aina anfaqah, dan kemanakah dia membelanjakan hartanya tersebut, apakah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya di jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua hadis yang dibawakan oleh Malik rahimahullahu taala yang berkaitan dengan larangan dari idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Nah, manapun bab yang selanjutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nah, kita cukup sampai di sini wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.